Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di kesempatan malam hari ini kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa menyapa kehidupan kita. Dan di antara nikmat tersebut adalah kesempatan beribadah pada malam hari ini. Kesempatan berbenah pada malam hari ini, kesempatan mempersiapkan sebuah bekal sehingga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk seorang sosok tamu yang sangat mulia, tamu yang dinanti, tamu yang ditunggu-tunggu, tamu yang mengundang maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tamu yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tamu yang bernama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, inilah sebuah kalimat yang harus kita dengungkan pada 9 hari ini. 9 hari hadirin sekalian. 9 hari menjelang Ramadan. 9 hari menuju penyambutan tamu yang istimewa. Salah satu kata yang harus kita camkan, harus kita renungkan, bahkan harus kita patrikan di dalam hati kita adalah sebuah kalimat yang berbunyi, andai Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Ramadan kali ini adalah kesempatan terakhir untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kesempatan terakhir untuk merasakan suasana Ramadan. Kesempatan terakhir untuk mengerjakan salat tarawih bersama umat Islam. Kesempatan terakhir untuk bisa sahur bersama orang-orang yang kita cintai. Kesempatan terakhir untuk bisa melihat raut wajah yang gembira ketika berbuka. Kesempatan terakhir untuk merasakan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat yang harus kita camkan. Kenapa demikian? Karena yang membuat kita tidak maksimal di setiap Ramadan, di Ramadan tahun lalu, Ramadan 2 tahun lalu, Ramadan 3 tahun lalu, adalah karena terlalu pede hadirin sekalian. Kita merasa masih ada hari esok. Tenang aja Ustaz, tahun depan juga ketemu dengan Ramadan. Itulah ucapan yang tanpa sadar terbesit di benak kita. Ketika seorang manusia merasa memiliki kesempatan kedua, maka dia tidak akan maksimal, dia tidak akan totalitas. Fitrah manusia akan menuntunnya sehingga dia bisa totalitas, dia bisa maksimal, dia bisa habis-habisan ketika dia merasa ini adalah kesempatan terakhir dia untuk berbuat. Kalau perasaan ini tidak kita miliki, maka kita tidak akan maksimal. Kita tidak akan maksimal. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk bisa salat khusyuk, apa kata beliau? Beliau mengatakan salli salata muaddi'. Salatlah kalian seakan-akan kalian akan berpisah dengan dunia. Salatlah kalian dengan menghadirkan perasaan bahwa sholat ini adalah terakhir kali yang kita bisa lakukan. Coba-coba kita renungkan hadirin, apabila kita menjadi korban salah tangkap, lalu kita akan dieksekusi mati. Kita akan dieksekusi jam 3.30 sore hari. Lalu ketika kita sampai di lokasi eksekusi, azan dikumandangkan, kita minta izin kepada para eksekutor, "Pak, boleh tidak saya mengerjakan salat asar dulu?" Kata mereka, "Silahkan." Saya ingin bertanya, kira-kira salat asar kita khusyuk apa tidak? Khusyuk apa tidak hadirin sekarang? Itu salat asar terbaik yang pernah kita lakukan. Itu salat yang paling khusyuk yang pernah kita kerjakan. Kenapa? Karena kita yakin ini salat terakhir. Tidak ada salat setelah ini. Tidak ada maghrib, tidak ada isya, tidak ada subuh, tidak ada yang namanya zuhur, dan tidak ada asar berikutnya. Ini adalah salat yang terakhir kali bisa kita lakukan di muka bumi ini. Tidak lagi ada ampunan setelah ini, tidak ada sujud setelah ini, tidak ada rukuk setelah ini. Maka apabila kita bertakbiratul ihram, kita akan bergetar hadirin sekalian. Pada saat kita membaca doa iftitah, saat kita membaca Allahumma ba'id baini wa baini atau wajjahtu, kita akan meneteskan air mata. Kita ingat dosa-dosa kita. Kita ingat pada saat kita berdusta, pada saat kita menggibah, mungkin pada saat kita berzina, pada saat kita minum khamar, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa-dosa tersebut sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Ketika kita membaca doa, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita merasakan benar kita bermunajat dengan Allah. Pada saat kita sujud hadirin, kita tidak mau bangkit dari sujud kita. Kita berdoa, berdoa dan berdoa lagi. Kenapa? Ini sujud terakhir yang bisa kita lakukan. Kita tidak mau berpisah dengan salat kita. Karena ini kesempatan terakhir menambah pundi-pundi pahala kita. Ini kesempatan terakhir dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan terakhir untuk meningkatkan derajat kita di sisinya. Ini kesempatan terakhir mendapatkan husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita bisa menghadirkan perasaan itu setiap kita sholat, maka kita akan sholat dalam kondisi khusyuk. Ini karena itu, sholli sholatan muwaddi', sholatlah kalian dengan perasaan mau bisa jadi ini sholat terakhir kita. Maka terapkan logika yang sama dengan Ramadan. Andai ini Ramadan terakhir kita, andai ini puasa terakhir kita, andai ini adalah kesempatan dan momentum maghfirah terakhir kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya tidak ingin kita hanya sekedar memasukkan kalimat ini ke dalam hati kita. Namun saya ingin 9 hari ke depan kita benar-benar mendoktrin jiwa kita. Kita harus katakan dengan lisan kita, bukan hanya meresapi, tapi katakan dengan lisan kita di hadapan diri kita. Katakan dengan lisan Anda hadirin sekalian, bahwa ini adalah Ramadan terakhir. Ini ada Ramadan terakhir. Ini ada Ramadan terakhir. Maka kita akan maksimal. Karena sekali lagi kita sepakat bahwa mindset kita, pola pikir kita itu tergantung apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Mengucapkan dengan bahasa verbal itu penting. Apabila kita memiliki seorang anak di dalam dunia parenting, apa yang dikatakan oleh para pakar pendidikan, jika ada orang tua mengomentari anaknya yang melakukan kesalahan bahwa anaknya itu bodoh, dikatakan, "Nak, kamu tuh bodoh banget sih. Kamu bodoh. Kamu orang yang paling bodoh di Jakarta." Sehari 5 kali dia mengatakan demikian. Kira-kira anak itu bodoh beneran atau tidak? Bodoh beneran. Dia tidak akan mendapatkan prestasi akademik. Padahal kalau di tes IQ-nya mungkin 140. Apabila ada seorang laki-laki menikah dengan wanita, ketika usia pernikahannya 1 bulan, mulai dari hari pertama sampai 1 bulan penuh, dia menjelek-jeleki istrinya terus. "Kamu tuh jelek banget sih. Kamu wanita terjelek. Kamu adalah wanita teraneh dan wanita tergelap yang pernah saya lihat." Terus setiap hari dia ungkapkan demikian. Kira-kira dalam 1 bulan apa yang dipikirkan oleh wanita tersebut? Dia akan minder. dia nggak pede. Dia merasa dirinya jelek. Padahal bisa jadi dia finalis Miss Indonesia pada tahun itu. Tapi karena didoktrin oleh suaminya, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, dan kamu jelek, maka dia akan berpikir saya jelek. Ingat tidak teori komunikasi yang dipopulerkan oleh Hitler pada zaman Nazi? Dan saya yakin bapak-bapak lebih tahu daripada saya. Salah satu teori komunikasi yang diterapkan di dunia politik sampai saat ini, kebohongan. Apabila disampaikan terus-menerus, maka akan diyakini oleh pendengar sebagai sebuah kebenaran. Pernah dengar teori seperti itu? Iya kan? Jadi kebohongan, apabila disampaikan terus, disampaikan terus, disampaikan terus, disampaikan terus, orang akan percaya ini benar. Itu kebohongan. Adapun kalimat yang menjadi judul kita pada malam hari ini bukan kebohongan. Ini bisa real dan kemungkinannya tidak kecil. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka apabila kita ucapkan terus di dalam hati kita dan kita ucapkan melalui lisan kita, ini Ramadan terakhir, ini Ramadan terakhir, ini bisa jadi Ramadan terakhir, maka akan menarik melalui aliran darah kita dan kita akan maksimal. Dan katakan terus ketika kita memasuki Ramadan, ketika kita diajak untuk menghabiskan waktu di Ramadan, katakan kembali kepada diri kita, ini bisa jadi Ramadan terakhir. Maka kita akan bisa menolak ajakan-ajakan yang ada di Ramadan. Pada saat teman kita mengajak kita berekreasi, pergi ke mall, atau menghabiskan waktu di Ramadan tanpa ada nilai-nilai ibadah, katakan kembali kalimat di atas, ini bisa jadi Ramadan terakhir saya. Maka kita akan menolak ajakan tersebut. Hadirin sekalian, ucapkan kalimat tersebut dengan sepenuh hati, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Dan sekali lagi, peluangnya tidak kecil. Karena apabila kita membicarakan kematian, tidak ada faktor U di sini. Tidak ada beda antara yang sakit dengan yang sehat. Semua berpeluang mengalami Ramadan terakhir pada tahun ini. Semua berpeluang. Apalagi Nabi SAW bersabda, min asyratis sa'a mautul fujah kama qala. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kematian yang mendadak seperti terkena serangan jantung atau kena stroke. Dan sekarang terbukti serangan jantung salah satu pembunuh yang menempati peringkat 5 besar di dunia. Pada zaman Nabi bisa dikatakan tidak ada serangan jantung. Tapi pada hari ini semua berpotensi. Semua bisa meninggal kapan saja. Semua bisa terserang kapan saja. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, hadirkan perasaan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Dan katakan itu ketika hadirin sekalian pulang ke rumah, ucapkan itu ketika kita sedang menyetir mobil, bisa jadi ini Ramadan terakhir saya. Bisa jadi ini kesempatan terakhir kita menghapus dosa-dosa kita. Ingat kembali apa yang kita lakukan satu tahun yang lalu. Ingat berapa kali sholat yang kita lalaikan pada saat kita duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, dan belum ada kepastian apakah diampuni oleh Allah apa tidak diampuni. Renungkan kembali bagaimana kita menghadapi pergaulan di Jakarta 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, dan katakan kembali bahwa bisa jadi ini Ramadan terakhir saya. Bisa jadi ini kesempatan terakhir saya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 9 hari ini ucapkan kalimat itu sebanyak-banyaknya, maka pola pikir kita akan berubah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Andai Ramadan kali ini benar-benar Ramadan terakhir kita, yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sisakan sedikit saja terbuang dengan percuma. Karena ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Nabi mengatakan, ni'matani mangmunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh manusia. Apa dua nikmat tersebut? As-sihhatu wal farah. Waktu luang dan kesehatan. Hadirin, waktu kita banyak di Ramadan. Waktu kita sangat banyak. Kita tidak mengalami apa yang dialami Nabi SAW. pada zaman Nabi SAW, perang Badar itu dilakukan di Ramadan. Mereka berperang ketika puasa. Adapun kita santai, kita pergi ke kantor, kita pulang kantor, kita masih bisa bukber, kita masih bisa tertawa. Dalam kondisi seperti itu, Uthman bin Affan masih bisa menghatamkan Al-Quran sehari hatam, sehari hatam, sehari hatam, sehari hatam, sehari hatam di Ramadan. Allah Akbar. Sehari hatam di bulan Ramadan. Dan itu tidak mustahil. Itu sangat mungkin. Asal kita bisa memanfaatkan waktu. Waktu banyak di Ramadan. Cuma masalahnya kita memanfaatkan atau tidak. Kita belum tentu sesibuk orang-orang terdahulu. Pekerjaan kita tidak seberat orang-orang terdahulu. Kita tahu bagaimana Madinah. Orang yang haji atau umrah tahu bagaimana panasnya Madinah. Dan mereka pada saat itu adalah orang-orang yang menghabiskan waktu siangnya di perkebunan kurma tanpa AC, tanpa ada atap, langsung terkena terik sinar matahari Madinah. Dan kita tahu panas di sana bagaimana, 40 derajat, 45 derajat, 50 derajat. Dan mereka masih bisa berpuasa. Mereka masih bisa tilawatul Quran. Manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya. Berzikir kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah SWT, manfaatkan waktu untuk beramal soleh di Ramadan. Kita punya banyak waktu, waktu di pagi hari, waktu di siang hari, waktu di sore hari, waktu di malam hari. Sekali lagi, kita tidak diuji sebagaimana Allah menguji saudara-saudara kita di Suriah. Kita belum diuji sebagaimana Allah menguji saudara-saudara kita di Palestina. Kita belum diuji sebagaimana Allah menguji saudara-saudara kita di Irak. Kita belum diuji sebagaimana Allah menguji saudara-saudara kita di Mesir misalnya. Hadirin sekalian, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan diantaranya waktu luang. Kita hidup tenang di sini, santai. Banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Lalu kita tidak beribadah kepada Allah. Dan ini bulan Ramadan, ketika pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabul miran. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Apa maknanya? Ada dua makna kata para ulama. Makna yang pertama, bahwa benar-benar pintu surga dibuka sebagai simbol bahwa bulan ini adalah bulan ampunan. Bulan ini adalah bulan pembebasan dari siksa api neraka. Dan makna yang kedua, Allah membuka akses yang sangat cepat untuk masuk ke dalam surga. Makanya kan kita tahu sulfidatis syayatin, gembong-gembong para syaitan itu dibelenggu pada bulan itu. Jadi di bulan Ramadan yang mengganggu kita itu syaitan-syaitan kelas terbang, kelas teri. Adapun gembong-gembongnya yang kelas berat itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa bergerak. Inilah maknanya. Ketika kita mendengar hadis Nabi SAW bahwa syaitan-syaitan itu dibelenggu. Kok masih ada maksiat? Masih ada, karena tidak semua syaitan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan wasuffidatis syayatin maradatil jin. Gembong-gembong syaitan yang dibelenggu. Jadi yang kita hadapi hanya syaitan yang kelas teri, yang kroco-kroco. Kalau kita KO juga, bagaimana kita berhadapan dengan mereka di luar bulan Ramadan? Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu di luar bulan Ramadan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Camkan baik-baik, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan lebih baik kita korban harta di Ramadan daripada korban waktu. Saya tahu ada sebagian orang di bulan Ramadan itu dia memilih naik taksi selama 30 hari atau selama masa aktif kerja. Kenapa? Karena dia ingin waktu dia selama perjalanan pergi dan pulang dia baca untuk baca Quran. Dia bukan orang kaya, tapi dia lebih memilih kehilangan harta daripada kehilangan waktu di Ramadan. Kalau saya nyupir sendiri atau kalau saya bawa motor, habis waktu saya 1 jam di jalan, habis waktu saya 2 jam pulang pergi, belum capeknya minta ampun. Begitu sampai rumah, bismika Allahumma amut wa ahya, tidak taraweh, tidak baca Quran, tidak tahajud. Maka saya butuh waktu. Dia manfaatkan waktu, khususnya ketika berada di perjalanan. Gimana caranya? Saya naik taksi. Walaupun saya tidak punya uang banyak, tapi lebih baik saya naik taksi, lalu saya membaca Al-Quran di perjalanan, saya bisa dapat 2 lembar, atau mungkin saya bisa dapat 1 juz ketika pergi dan 1 juz ketika pulang. Bayangkan perjalanan pergi ke tempat kerja kita bisa 1,5 jam sekarang di Jakarta. 1,5 jam, antum bisa habiskan berapa juz? 1,5 jam. 2 juz, bisa gak? Ini kan penampilannya Ahlul Quran semua. 1 juz paling 45 menit selesai. Kalau kita hafal Quran, 1 juz itu paling 20 menit. Dan itu santai, itu bukan prestasi yang hebat, itu biasa-biasa saja. Jadi 1,5 jam itu lumayan. Jadi dia bisa mendapatkan 2 juz dalam perjalanan pergi dan pulang. Ada sebagian orang ketika Ramadan dia putus, dia dan istrinya memutuskan untuk pakai catering selama 1 bulan. Kenapa? Agar istrinya tidak sibuk masak, agar istrinya tidak sibuk di dapur, agar istrinya sibuk membaca Al-Qur'anul Karim. Oke, mungkin ada yang mengatakan memasakkan mendapatkan pahala juga, Ustaz, betul. Tetapi Ramadan Syahrul Qur'an, bulan Ramadan bulannya Al-Qur'an, pahala membaca Al-Qur'an jelas lebih besar daripada pahala memasak. Mereka memilih untuk pakai catering selama 1 bulan untuk mendapatkan hasil maksimal di Ramadan. Karena mereka tahu bisa jadi ini Ramadan terakhir saya. Untuk apa saya timbul uang kalau ini Ramadan terakhir saya? Ini kan saya jor-joran, tapi saya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih korban harta daripada korban waktu, karena waktu mahal. Karena waktu ini akan ditanya oleh Allah. Nabi bersabda dalam hadis Tirmizi, la tazul qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai ditanya tentang 4 perkara. Dan pertanyaan pertama apa? Wa 'an umrihi fi ma afna. Dia akan ditanya tentang usianya, umurnya, waktunya, khususnya Ramadan. Bagaimana dia habiskan? Bagaimana dia habiskan? Kan sekarang Anda ini Ramadan terakhir kita. Jangan buang-buang waktu. Lebih baik kita hilang harta daripada hilang waktu. Lebih baik kita hilang sedikit rupiah daripada kita hilang waktu. Waktu sangat berharga di dalam Islam. Waktu lebih mahal daripada harta di dalam Islam. Maka maksimalkan waktu sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak keluar di Ramadan. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dengan teman di bulan Ramadan. Ingat, Ramadan syahrut taqarrub. Ramadan adalah syah bulan di mana kita perlu banyak bermunajat kepada Allah. Ingat bagaimana Nabi SAW di 10 hari terakhir beliau beriktikaf. Kenapa demikian? Karena itu tadi, Ramadan adalah momentum mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan dengan pasangan kita, bukan dengan teman-teman kita. Beda dengan mindset orang zaman sekarang, Ramadan adalah ajang reuni. Karena pada saat bulan Ramadan kita bukber dengan angkatan 98, angkatan 99, angkatan 2002, dan seterusnya. Tapi bagi Nabi SAW, Ramadan adalah ajang mendekat kepada Allah. Makanya ada i'tikaf di Ramadan. Padahal i'tikaf itu bisa dilakukan di luar Ramadan apa tidak? Bisa, diperbolehkan dengan ijma' para ulama, ijma' ulama fikih. Tapi Nabi memilih di Ramadan, di 10 hari terakhir. Dan beliau menjauhi istri-istri beliau. Beliau tidak berhubungan dengan mereka. Padahal kita tahu berhubungan dengan istri pahala apa tidak? Bapak-bapak pahala apa tidak? Pahala, ijma'. Ijma, sepakat kita pahala. Tetapi Nabi SAW lebih memilih bertaqarrub kepada Allah. Karena ini lama momentum. Habiskan waktu dengan Allah. Jangan habiskan waktu dengan manusia. Jangan habiskan waktu dengan kolega. Kita bisa ketemu mereka pasca Ramadan. Tapi momentum ini bisa jadi momentum terakhir kita ketika kita hidup di dunia. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan jaga waktu itu jangan sampai menghilang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Apa yang kita lakukan? Perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Manfaatkan waktu dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Nabi mengatakan man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mendapatkan hasanah, 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harf. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Berarti membaca alif lam mim mendapat berapa pahala? 30. Saya ingin bertanya, apa surat terpendek di dalam Al-Qur'anul Karim? Surat terpendek di dalam Al-Qur'anul Karim apa? Al-Ikhlas, yang lain. Al-Kautsar. Terus apa terjadi khilaf sih? Kalau surat yang terpendek aja khilaf, apalagi surat terpanjang. Surat terpendek adalah Inna a'tainaka al-Kautsar. Berapa menit yang kita butuhkan untuk membaca surat ini, hadirin? Berapa menit? Antum kalau baca Inna a'tainaka al-Kautsar berapa menit? 12 kurang detik. Bukan menit, detik. Berapa pahalanya? Berapa pahala jika kita menghabiskan waktu 12 detik untuk membaca Inna a'tainaka al-Kautsar? Pahalanya 470 pahala. Subhanallah, 12 detik 470 pahala. Lalu belum ditambah plus bonus dibaca di Ramadan. Ya Allah. Bagaimana jika yang kita baca Al-Baqarah? Kalau Inna a'tainaka al-Kautsar 470 pahala karena memiliki 47 huruf, bagaimana dengan Al-Baqarah? Al-Baqarah berapa huruf, hadirin sekalian? Yang pernah hitung? Enggak ada. Coba kita renungkan. Berapa pahala apabila kita membacanya setiap hari satu juz Al-Qur'an? Berapa pahalanya apabila setiap hari kita membaca dua juz Al-Qur'an, khususnya di Ramadan? Khususnya di Ramadan. Dan ini yang dipahami dengan baik oleh para ulama kita. Makanya tadi saya katakan, bagaimana para ulama habis-habisan. Al-Imam Qatadah di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Qur'an tiga hari khatam. Al-Imam Al-Aswad bin Yazid, beliau menghatamkan Al-Quran dua hari khatam. Berarti totalnya berapa? 15 kali khatam. Ramadan 15 kali khatam. Ya Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berapa kali khatamannya? Dua kali sehari. 60 kali khatam dalam satu bulan. Allah. Pernah? Sehari dua kali khatam? Mustahil. Khurafat. Tidak khurafat. Orang yang hafal Quran pada hari ini, bukan pada zaman Syafi'i rahimahullah, pada hari ini, dia bisa baca satu juz 20 menit. Dan itu bukan prestasi, itu standar. Standar penghafal Quran satu juz 20 menit. Dan itu biasa-biasa saja. Kalau satu juz 20 menit, berarti satu kali khatam berapa jam? 10 jam. Bayangkan 10 jam. Dua kali khatam 20 jam. Masih ada waktu 4 jam untuk main sama istri, main sama anak, tidur dan seterusnya. Itu kalau 20 menit. Salah seorang ulama Quran dari Syam itu bisa membaca satu juz 13 menit. 13 menit berarti lebih cepat lagi. Antum satu juz berapa menit? Ya 11-12 lah Pak Ustaz. Jadi bukan hal yang aneh. Dan itu kenapa? Karena mereka memanfaatkan waktu. Mereka berani berkorban dengan dunia. Al-Imam Al-Mula'i rahimahullah, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanuta. Al-Imam Mula'i dan para ulama yang lain, apabila masuk bulan Sya'ban, maka beliau menutup toko dan usahanya, libur. Berapa hari? 2 bulan. Buka lagi Syawal. itu alasan mengapa mereka bisa seperti itu. Mereka enggak tanggung-tanggung kalau masuk Ramadan. Bagi mereka Ramadan adalah event akbar. Bagi mereka Ramadan adalah olimpiade. Bagi mereka bisa jadi Ramadan pada saat itu Ramadan terakhir mereka. Maka mereka habis-habisan. Mereka berani mengorbankan dunia untuk Ramadan. Beda dengan kita. Justru memanfaatkan Ramadan untuk dunia. Kan omset lagi tinggi-tingginya ketika Ramadan. Yang buka jahitan lagi sombong-sombongnya ketika Ramadan. Yang punya toko di Tanah Abang, di Tamrin City, di Maestik, di mana lagi? Di Pasar Cikini, yang punya toko kembang di Rawabelong. Wah, ini Ramadan luar biasa. Makanya enggak maksimal, sibuk dengan dunia. Adapun ulama tidak. Mereka sangat yakin bisa jadi ini Ramadan terakhir mereka. Makanya kalau kita ambil cuti hamil 5 setelah sebelum lebaran, mereka hamil 2 bulan. Syaban pemanasan, baru Ramadan kompetisi. Makanya mereka tutup, mereka liburkan toko mereka, usaha mereka, ambil cuti. Tsumma tafarraga li qira'atil Qur'an, lalu mereka mulai pemanasan membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya bulan Syaban, bulan ini di dunia para ulama, kata Al-Imam Salama bin Kuhail, beliau mengatakan Syahrul Syaban, Syahrul Qurra. Bulan Syaban adalah ajang pemanasan bagi pembaca-pembaca Al-Qur'an. Jadi mereka pemanasan di bulan Syaban, wajar ketika masuk Ramadan, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Karena sudah pemanasan. Karena lidah sudah nyaman. Mereka masuk TC di Syaban untuk Ramadan. Karena mereka sangat yakin keutamaan Ramadan. Dan mereka khawatir bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Karena Imam Syafi'i dua kali khatam dalam sehari. Allah. Oleh karena itu hadis, baca Al-Quranul Karim. Baca sebanyak-banyaknya. Dan jangan ragu ambil cuti. Semampu kita. Dan ketika cuti di rumah, bukan kopdar, bukan pergi ke sana, bukan main ke sana, bukan nginep di hotel, baca Quran di rumah, pergi ke masjid, baca Al-Quranul Karim. Inilah momentum ambil cutinya para ulama, libur. Para ulama meliburkan aktivitas mereka ketika di Ramadan. Bahkan sebagian ulama meliburkan madrasah mereka dan sibuk membaca Al-Quranul Karim di Ramadan. Karena mereka khawatir ini Ramadan terakhir kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa seperti mereka, minimal target sebulan Ramadan sekali khatam. Itu udah net lah. Jangan ditawar-tawar lagi. Ramadan sekali khatam. Dan bisa, kenapa tidak bisa? Kalau Ramadan sekali khatam, maka satu hari hanya satu juz bisa. Asal kita buat program, kita buat schedule. Satu juz itu 10 lembar, kita cicil, jangan borongan. Yang bikin putus asa itu kalau kita bacanya borongan. Kalau belanja di Tanah Abang borongan bagus, dapat murah. Tapi kalau baca Quran borongan berantakan. Jangan borongan, dicicil. Sebelum sahur satu lembar, setelah subuh misalnya 2 lembar, setelah pas duha misalnya 3 lembar, ba'da zuhur, daripada tidur di masjid mendingan baca Quran 2 lembar, lalu ba'da asar 1 lembar, lalu sebelum maghrib 1 lembar, selesai 1 juz, dicicil. Dan khususnya pada waktu malam, baca mushaf Al-Quran kita di waktu malam. Karena Nabi SAW bersabda, man qara'a mi'ata ayatin fi laila kutiba lahu qiyamul laila. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka ia mendapatkan pahala qiyamul lail atau salat tarawih semalam suntuk. Ini jangan sampai kita lupakan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya. Barang siapa membaca 100 ayat di malam hari, maka pahalanya seperti sholat terawih semalam suntuk. Maka bisa dipastikan kalau kita membaca 100 ayat di 10 malam terakhir, dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Karena pahalanya qiyamul lail atau terawih semalam suntuk. Jadi kalau kita enggak bisa kayak Imam Syafi'i rahimahullah, tidak bisa seperti Qatadah yang satu hari 10 juz misalnya, paling enggak satu malam 100 ayat. Dan jangan didiskon lagi. Jangan minta potongan lagi. Satu hari atau satu malam 100 ayat. Karena baca satu malam 100 ayat pahalanya seperti salat tarawih semalam suntuk sebagaimana hadis dari Imam Ahmad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka maksimalkan waktu malam untuk sujud kepada Allah, untuk rukuk kepada Allah, untuk tarawih, untuk qiyamul lail, untuk beribadah, untuk sholat. Karena ini salah satu amalan spesialis di bulan suci Ramadan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih karena iman dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan usahakan kita tarawih berjamaah bersama imam, khususnya di masjid bagi laki-laki. Karena Nabi bersabda dalam hadis dari Imam Tirmidzi, man qama mal imam hatta yansalifa kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witir, maka ia akan mendapatkan pahala salat tarawih semalam suntuk. Dan dapat pahala salat tarawih dari pada isya sampai subuh. Walaupun tarawih kita hanya 1 jam. Jadi salah satu sikap yang kurang tepat, bukan salah, tapi saya katakan kurang tepat, apabila kita sholat tarawih di masjid, lalu sebelum witir kita pulang dengan alasan mau tahajud di rumah. Kita katakan silakan tahajud di rumah, tapi selesaikan bersama imam. Karena kalau Anda sholat tarawih hanya 8 rakaat atau 20 rakaat, maka Anda hanya dapat pahala 8 rakaat atau 20 rakaat tersebut. Tapi apabila Anda sholat tarawih bersama imam sampai selesai, Nabi bersabda, kutiba lahu qiyamul laila. Anda akan mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Ini luar biasa. Oleh karena itu, jaga sholat tarawih kita, usahakan. Khususnya kalau ada acara bukber, jangan sampai bukber menghilangkan pahala ini. Ingat, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bukber sudah sebelum isya, sudah, lalu cari masjid terdekat, lalu sholat tarawih. Kalau setelah itu ada keperluan dengan teman kita, lalu ketemu lagi, gak ada masalah, tapi sholat tarawih dulu. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa kita tambah dengan tahajud di waktu tengah malam. Kita tambah dengan tahajud. Karena ini penting. Karena para ulama kita terdahulu memperbanyak qiyamul lail atau tarawih yang kita lakukan ini enggak ada apa-apanya dibanding para ulama kita terdahulu. Maka kita harus tambah lagi. Ketika kita berada di tengah malam sendirian, tahukah hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, bagaimana qiyamul lail yang terjadi di Irak? Hal ini pernah disampaikan oleh seorang ulama besar. Yang bernama Khalid bin Durej. Khalid bin Durej pernah menceritakan pengalamannya ketika qiyamul lail di Iran. Kata beliau, kana al-imam yaqra atau kana al-imam yahtimul Qur'an fi thalathati ayyam. Beliau mengatakan, waktu aku sholat tarawih di Irak, imamnya mengkhatamkan Al-Quran setiap tiga malam khatam. Berarti satu hari, satu malam berapa juz? 10 juz. Masjid mana di Jakarta 10 juz tarawih? Saya yakin bubar di malam kedua. Hatta idzan tasaffa Ramadan. Sampai ketika Ramadan sudah sampai di pertengahan, imam yang biasa mengkhatamkan Al-Quran selama tiga malam sakit dan tidak bisa melanjutkan keimamannya. Kalau antum jadi jamaah, sikap antum bagaimana? Ini imam setiap malam bacaannya 10 juz, di pertengahan Ramadan sakit, kira-kira sikap antum gimana? Alhamdulillah. Ya Allah, doa ana diijabah oleh Allah. Tuh imam gak jadi lagi. Ya kan 10 juz, siapa yang sanggup? Akhirnya imam ini diganti dengan imam yang kedua. Imam yang kedua ini mengkhatamkan Al-Quran selama 4 malam. Empat malam khatam. Berarti satu malam berapa juz? 7,5 juz. Ya Allah. Kalau antum jadi makmum, sikap antum bagaimana? Ya saya doain semoga nih imam sakit lagi Pak Ustaz. Paling enggak kan grafiknya akan menurun terus kan begitu ya. Siapa tahu imam ketiga 5 juz. Apa yang terjadi? Itu satu masjid protes kepada imam yang kedua. Kecepatan. Kata mereka, innaka mimman yukhaffifu alaina. Anda ini zalim sama kita. Anda baca terlalu cepat untuk kita. Kita enggak bisa khusyuk. Kita enggak bisa fokus. Kita terbiasa 10 juz. Jadi tolong baca 10 juz di malam esok hari. Allah. Ada orang seperti itu sekarang. 7,5 juz diprotes sama makmum. Kita imam baca 1 juz, makmum ngancem di belakang. Ini imam enggak punya perasaan, besok gua enggak mau salat di masjid lagi kan begitu. 7,5 juz. Malik bin Abdullah bin Abi Bakar, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta, beliau menceritakan apa yang terjadi pada salat tarawih di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan di zaman Umar, orang yang salat tarawih semua bawa tongkat dari rumah masing-masing. Tsumma ya'tamiduna 'alal 'asa, sebagai alat untuk bertumpu karena salat sangat amat panjang. Jadi kalau enggak pakai tongkat roboh hadirin sekalian. Ini salat di zaman siapa? Umar. Jadi yang bawa tongkat bukan kayak kita tipenya. Yang bawa tongkat para tabi'in. Dan banyak sahabat masih hidup pada saat itu. Ali bin Abi Thalib masih hidup, Muawiyah masih ada, Ibnu Umar masih ada, Abdullah bin Abbas. Saking lamanya salat tarawih dimulai ba'da isya, persis seperti kita. Lalu ketika imam salam salat witir, berakhirnya salat tarawih, kalau kita imam salam salat witir, kita ngapain biasanya? Kita biasanya kan kongko-kongko dulu ya, duduk-duduk, terus ngajak makan roti bakar. Kalau di zaman Umar, begitu imam selesai sholat witir, itu seluruh jamaah bubar, langsung bergegas ke rumah masing-masing, menyiapkan makan sahur, khawatir azan subuh dikumandangkan. Allah. Jadi sholat tarawih dari badai isya sampai sahur, mereka bawa tongkat. Kalau ada yang ketinggalan, tongkatnya roboh. Sholat tarawih nggak mampu, nggak sanggup, lamanya minta ampun. Kenapa? Karena salah satu alasannya, mereka khawatir ini Ramadan terakhir mereka. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa seperti mereka, paling kita tidak, kita tambah. Kita tambah ketika kita sholat di rumah. Tambah lagi tidak ada masalah sama sekali. Karena tarawih di masjid-masjid kita itu tidak lama. Itu tidak banyak. Maka tambah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam sholatnya, lam yuktab minal ghafilin, maka ia tidak akan tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang membaca 100 ayat dalam sholatnya, jadi tahajud kita baca 100 ayat, kutibalahu minal qaniti, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. 100 ayat. 100 ayat. Jadi usahakan baca 100 ayat. Bagaimana kalau kita tidak hafal 100 ayat? Kalau kita tidak hafal, baca dengan mushaf. Itu diperbolehkan. Khusus untuk sholat tarawih atau qiyamul lail atau tahajud, kita boleh baca dengan mushaf. Kita baca dengan mushaf, hadirin sekalian. Karena hadisnya Bukhari, Aisyah memerintahkan budaknya untuk memimpin sholat tarawih atau tahajud, lalu budaknya tersebut baca dengan mushaf. Jadi perbanyak ayat-ayat Al-Quranul Karim ketika kita qiyamul lail, pada saat kita sholat-sholat sunnah di malam hari, yaitu qiyamul lail. Lalu Nabi mengatakan, "Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin." Dan apabila kita bisa dalam sekali tahajud membaca 1000 ayat, maka kita akan dikumpulkan bersama malaikat di surga. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Jadi 10 ayat tidak dianggap orang yang lalai. 100 ayat tercatat sebagai orang-orang yang taat. 1000 ayat akan dikumpulkan bersama malaikat di surga. Kira-kira antum pilih yang mana? Yang A, B, atau C? Kayaknya saya yang A aja lah, Pak Ustaz lah. 10 ayat aja lah. Kulhu, kulia, kul audhu babil falam, trikul. Minimal 100 ayat lah. Baca mushafnya gak masalah. Syukur-syukur kalau 1000. Syukur-syukur kalau 1000. Baca. Ini tarawih. Ini Ramadan terakhir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Kalau tadi di Irak mereka baca berapa juz dalam satu malam? 10 ya. Kalau Nabi kita berapa juz satu malam? Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 6 juz. Satu rakaat. Allah. 6 juz satu rakaat. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 6 juz satu rakaat. Sekali-sekali coba ini, pakai mushaf. Ya Allah. Itu dengernya aja udah mules gitu. Satu rakaat 6 juz. Makanya tidak heran kalau Nabi sholat tahajud atau qiyamul lail hatta tawar ramat qadama, itu kaki bengkak, hadirin. Kaki bengkak. Antum pernah enggak terawih kaki bengkak? Pernah, pas asam urat. Nabi enggak punya riwayat asam urat. Murni karena panjangnya bacaan beliau. Ada yang harus maksimalkan Ramadan kali ini. Bisa jadi Ramadan terakhir. Perbanyak tahajud di rumah kembali. Tapi kalau kita sudah witir, kita tidak perlu witir untuk kedua kali. Karena Nabi mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Apa yang kita lakukan? Bagi yang punya harta, umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i, pahalanya seperti berhaji dan berhaji bersama diriku. Berangkat dan masih bisa. Tapi saya bukan orang travel ya, tapi saya tahu kemarin saya dapat kabar masih bisa. Orang saya kan punya uang, jangan perhitungan berangkat Ramadan. Ini pahalanya haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu kita punya harta tahun depan, dan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Dan gak akan rugi, hadirin sekalian. Umrah itu perjalanan yang paling ajaib. Seluruh perjalanan non bisnis, ketika pulang ke rumah itu uang berkurang, iya enggak? Kita ngantar istri kita ke Singapura, pulang uang nambah atau uang berkurang? Berkurang. Tapi kalau umrah tidak. Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah, selang-selinglah antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub, karena kedua amalan tersebut itu akan menghilangkan dosa dan kemiskinan. Apalagi di Ramadan. Yang punya uang umrah di bulan Ramadan, bisa jadi ini Ramadan terakhir. Tidak ada kesempatan lain kecuali ini. Sehingga kita tercatat pada hari kiamat kita pernah mendapatkan pahala haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bisa beli mobil tapi kita tidak bisa umrah di bulan Ramadan? Memang lebih mahal, sepakat, memang kita lebih mahal. Umrah Ramadan bisa 3.000 US, bisa 3.500 US, dan itu mungkin bukan bintang 5, bintang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bisa punya dunia, kenapa kita tidak berusaha yang satu ini? Sekali lagi, tidak ada keutamaan punya rumah di Jakarta, tapi umrah di Ramadan ada keutamaannya. Tidak ada keutamaan punya mobil Civic, punya mobil Velfire, punya mobil CRV, gak ada keutamaannya. Baca dalam Al-Quran atau hadis, gak ada keutamaan sama sekali. Tapi umrah Ramadan ada keutamaan. Haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa beli mobil-mobil seperti itu, kenapa kita tidak bisa umrah di bulan Ramadan? Manfaatkan umrah Ramadan, pahalanya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa sholat tarawih di Masjidil Haram, dikali lagi 100.000 kali lipat. La haula wala quwwata illa billah. Berangkat, yang punya dana berangkat. Jangan ragu-ragu, kan masih mungkin. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Kita usah takut, Allah ganti harta kita tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj? Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Wahai Ibrahim, undanglah manusia untuk haji dan umrah, maka orang yang punya iman akan berangkat walaupun harus jalan kaki. Ya Allah, apa yang lebih bangga daripada menjadi undangan Allah Subhanahu wa taala? Berumrah adalah undangan, undangan dari Allah. Ketika kita punya harta, itu berarti kita sudah diundang oleh Allah. Ketika fisik kita prima dan kita memiliki bekal untuk kesana, berarti kita diundang oleh Allah. Lalu kita tidak punya waktu, lalu kita lebih sayang pekerjaan kita di sini. Allah katakan, orang yang beriman dia akan jalan kaki untuk sampai sana. Kita punya dana berangkat di bulan Ramadan, berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang hanya bisa dimiliki oleh para sahabat, yang hanya bisa dimiliki oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Umrah di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umrah di bulan Ramadan bebas, mau umrahnya di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, bebas. Mau umrahnya di awal Ramadan, mau umrahnya di pertengahan Ramadan, mau umrahnya di akhir Ramadan, bebas. Kalau misalnya budget kita di akhir Ramadan terlalu tidak sampai karena sangat mahal, ya sudah umrah di awal atau umrah di pertengahan masih mungkin. Ada orang itu jual mobil untuk bisa umrah di bulan Ramadan, jual karena untuk bisa berangkat. Ini yang perlu kita renungkan, harus kita camkan. Bapaknya Al-Imam Al-Maqdisi itu jual rumah untuk bisa sholat di Masjidin Nabawi. Jual rumah untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Ini Ramadan, sholat di Masjid Nabawi lipat gandakan, 500 kali lipat. Kita tidak mau pahala 500 kali lipat di Ramadan. Ulama dulu jual rumah untuk bisa sholat di sana. Kita sekarang punya rumah, punya mobil 2, motor 3, katanya belum, gak ada budget untuk berangkat ke Ramadan. Sekali lagi ini yang perlu kita capai. Ini luar biasa. Dan masuk kelas akselerasi. Karena setiap ibadah kita di Ramadan, di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak doa, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak bisa dipisahkan dengan Ramadan, karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watan da'ila da'an. Aku akan kabulkan doa-doa mereka jika mereka meminta kepada diriku. Ayat ini sangat menarik. Kenapa demikian? Karena terletak di antara ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Atasnya adalah ayat tentang faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan maka hendaklah dia berpuasa. Bawahnya adalah ayat uhillat lakum lailatul siyam rafatu ila nisaikum, dihalalkan di malam-malam Ramadan berhubungan dengan wanita istri kalian. Jadi ayat sebelumnya tentang Ramadan, ayat berikutnya tentang Ramadan. Para ulama mengatakan seperti Ibnu Asyur bahwa Allah ingin memberikan pesan secara tersirat bagaimana korelasi antara doa dan Ramadan. Oleh karena itu, ayat tentang doa disisipkan di antara ayat-ayat tentang Ramadan. Allah ingin menjelaskan doa di bulan Ramadan mustajab. Doa orang yang berpuasa mustajab, dan ini yang dipastikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihin, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah dan tidak diragukan lagi. Dalam salah satu riwayatnya, da'watu sha'im, doa orang yang berpuasa. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Minta kepada Allah agar Allah menerima taubat kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Minta kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi ini Ramadan terakhir. Jangan lepaskan momentum. Jangan lepaskan momentum. Angkat tangan kita kepada Allah. Khususnya detik-detik sebelum berbuka. Itu salah satu waktu yang sangat baik untuk berdoa, kata para ulama. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, pada saat itu kita sedang berada di titik nadir. Jika dibandingkan di jam-jam sebelumnya. lemas-lemasnya itu sebelum berbuka. Karena pada saat itu jika dibandingkan dengan waktu siang, waktu pagi, perut kita lebih lapar pada saat itu, lebih lemas pada saat itu, lebih tidak bergairah pada saat itu. Dan itu cocok sekali untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep doa, semakin kita hina, semakin kita lemah, maka doa kita semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minta kepada Allah, khususnya di detik-detik terakhir. Oleh karena itu sebelum menjelang berbuka, angkat tangan kepada Allah, minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepada diriku, aku akan kabulkan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ini Ramadan terakhir kita, maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah bertaubat. Nabi kita, orang yang dijamin masuk surga, orang yang dipastikan menjadi penghuni surga paling atas, masih beristighfar setiap hari 100 kali. Itu yang sudah diampuni oleh Allah, 100 kali beristighfar. Bagaimana dengan kita? Maka perbanyaklah istighfar, karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ini Ramadan terakhir kita, maka manfaatkanlah 10 hari terakhir. 10 hari terakhir adalah prime time-nya Ramadan. 10 hari terakhir adalah momentumnya Ramadan. 10 hari terakhir adalah detik-detik terbaik di bulan Ramadan. Jangan kita habiskan dengan di mall, jangan kita habiskan dengan di tempat warga, jangan kita habiskan di pantura, jangan kita habiskan di bandara, jangan kita habiskan di tempat-tempat yang membuat kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini bukan pengharaman. Tidak haram memang, tapi coba kita pikirkan, bisa jadi pada saat itu malam Lailatul Qadar, lalu kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama i'tikaf, mudik itu penting. Mudik itu sunnah kata sebagian para ulama, tetapi atur waktu. Jangan sampai malam-malam yang terbaik itu kita habiskan di tengah jalan. Jangan sampai malam-malam terbaik itu kita habiskan tanpa membaca Al-Quran. Ingat, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, dan tidak ada malam Lailatul Qadar setelah tahun ini. Manfaatkan 10 hari terakhir, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa iktikaf, maka kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kalau kita bisa datang ke masjid, habiskan waktu di masjid, baca Al-Quran, tambah lagi temponya, perbaiki lagi performa kita 10 hari terakhir. Dan kita tahu banyak saudara-saudara kita ambil cuti di 10 hari terakhir untuk i'tikaf, untuk beribadah, untuk bertaqarrub, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian saudara-saudara kita i'tikaf di Masjidil Haram, i'tikaf di Masjid Nabawi 10 hari terakhir. Manfaatkan hal tersebut. Nabi SAW di 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan tali ikat pinggang beliau, lalu beliau bangun di malam hari, dan beliau bangunkan keluarga beliau. Lihat, Nabi SAW itu kalau salat tarawih gak pernah bangunin istri, karena beliau orang yang tidak pernah menuntut kesempurnaan dari umatnya. Nabi tahu kapasitas beliau beda dengan kapasitas umatnya. Nabi membangunkan istrinya ketika mau witir. Adapun di 10 malam terakhir berbeda. Dari awal beliau bangunkan 10 malam terakhir, rumah kita harus penuh dengan zikir. Kita bangunkan istri kita, kita bangunkan suami kita, bangunkan anak-anak kita. Rumah Nabi SAW ketika di 10 malam terakhir, rumah yang terang, terang dengan cahaya Al-Quranul Karim, terang dengan lafad-lafad lantunan firman-firman Allah, terang dengan istighfar, tenang dengan taubat. 10 malam terakhir adalah momentum. Jangan sampai miss pada saat itu. Bangunkan semuanya. Apabila kita memiliki orang tua di kota lain atau anak di kota lain, telepon anak kita di 10 malam terakhir. Ini sunnah Nabi SAW. Ayqadha ahlahu, Nabi membangunkan seluruh keluarga besarnya di 10 malam terakhir. Karena ini 10 malam terbaik yang pernah ada. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita mendapatkan malam itu seperti beribadah selama 83 tahun dan 4 bulan. Allahu Akbar. 83 tahun dan 4 bulan. Setiap detiknya ibadah, setiap menitnya ibadah, setiap jamnya ibadah, 83 tahun dan 4 bulan. Manfaatkan hadirin sekalian. 10 malam 10 malam. Allah hanya minta 10 malam. 10 malam tidak lama. 10 malam sebentar. 10 malam itu singkat. Kita bisa berhari-hari. Ini piala dunia. Orang bisa istiqomah 1 bulan qiyamul lail di hadapan televisinya di piala dunia. Lalu Anda tidak bisa 10 malam qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 10 malam sebentar. Perbanyak ibadah. Kalau bisa ambil cuti, ambil cuti. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Kalau bisa tutup toko, tutup toko. Kalau bisa hentikan aktivitas kita, hentikan aktivitas kita. Dan kalau tidak bisa, setelah pulang dari pekerjaan kita, langsung masuk masjid, itikaf di sana. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ajal. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sesi tanya jawab. Agar lebih mendalamkan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan Muhammad. Apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengkhatamkan Al-Quran bergantian beramai-ramai? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita sepakati dulu adalah sebuah kaidah dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Suri tauladan yang baik untuk kalian. Dari ayat ini, dari ayat ke-21 ini, dari surat Al-Ahzab, ulama menyatakan bahwa kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan besarnya, kira-kira kita sepakat tidak untuk hal ini? Bahwa kita harus meneladani Rasulullah. Kalau kita sepakat, semua akan menjadi mudah. Kita tinggal menjawab pertanyaan kedua, apakah Nabi dan para sahabat mempraktekkan hal itu atau tidak? Karena kita harus meneladani beliau, bukan manusia, bukan orang lain, bukan sebuah hal yang sedang booming di masyarakat. Kita diperintahkan meneladani Rasulullah SAW. Setelah kita mengecek seluruh hadis-hadis yang ada, maka tidak ada satupun hadis yang menjelaskan itu dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jika kita berkumpul untuk mempelajari tajwid, tahsin Al-Qur'an atau mempelajari tafsirnya, maka itu diperbolehkan sebagaimana praktek Nabi dengan malaikat Jibril. Di bulan Ramadan, Nabi privat dengan malaikat Jibril kembali memurojaah atau mengulang kembali bacaan Al-Qur'an beliau dan tafsir-tafsir dari ayat-ayat tersebut, dan hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Adapun mengkhatamkan, maka Nabi tidak pernah menerapkannya. Para sahabat tidak pernah mempraktekannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkhatamkan Al-Qur'an adalah ibadah individu, bukan ibadah kolektif. Beda dengan berkurban sapi. Berkurban sapi itu ibadah kolektif. Adapun membaca Al-Qur'an adalah ibadah individu, bukan ibadah kolektif. Yang ketiga, penerapan para ulama terdahulu, mereka menyembunyikan bacaan Al-Qur'an mereka, bukan diperlihatkan di khalayak atau dilakukan secara beramai-ramai. Bahkan sebagian para ulama ketika sedang asyik membaca Al-Qur'an, lalu ada orang yang menghampiri beliau, maka beliau tutup Al-Qur'annya seolah-olah tidak melakukan apapun juga, tidak mau diketahui oleh orang. Oleh karena itu, sekali lagi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada dalam diri Nabi suri tauladan yang baik untuk kalian. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan siapapun juga di atas Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala bissawab. Bagaimana sifat qiyamul lail di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jazakumullahu khairan wa iyyakum. Adapun sifat qiyamul lail atau salat tarawih, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih berjamaah 3 atau 4 malam pertama saja. Lalu setelah itu beliau masuk ke rumah beliau dan tidak menjadi imam salat tarawih, dan pada akhirnya para sahabat tarawih masing-masing. Kenapa demikian? Karena Nabi menjelaskan alasannya dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, khasyitu an tufradu alaikum, aku khawatir tufradu alaikum. Apa arti tufradu alaikum? Ada dua makna kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Makna yang pertama, aku khawatir diwajibkan oleh Allah. Kalau Allah wajibkan, kalian akan kesulitan. Coba kalau tarawih hukumnya wajib, repot kita, susah. Yang kedua, aku khawatir kalian berpikir sholat tarawih wajib. Jadi salah paham dan tercipta opini yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, beliau tidak sholat tarawih bersama-sama umat Islam secara berjamaah di mayoritas malam bulan suci Ramadan. Nah, ketika beliau meninggal, kekhawatiran beliau sirna. Kenapa? Karena tidak mungkin ada wahyu yang turun lagi. Karena Nabi sudah meninggal, tidak mungkin Allah wajibkan. Dan yang kedua, opini itu atau opini bahwa sholat tarawih wajib, insya Allah tidak akan terjadi lagi. Karena sudah langsung dibuktikan oleh Nabi, beliau semasa hidupnya tidak mengerjakan sholat tarawih full sebulan penuh secara berjamaah. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an meminta beberapa sahabat untuk menjadi imam seperti Tamim Ad-Dari, sehingga mulai lagi sholat tarawih berjamaah sebulan penuh. Kadang kita mendapati imam tarawih bacaannya terlalu cepat sehingga tidak tartil karena mengejar 23 rakaat. Bolehkah kita meninggalkan jamaah tersebut sehingga tidak ikut dengan imam sampai witir? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Adapun kalau kita sudah terlanjur, sebaiknya pada malam hari itu tetap bersama imam. Karena selama sholatnya sah, kekurangan-kekurangan tersebut tidak menggugurkan pahala sholat malam semalam suntuk. Dan Nabi mengatakan, kalau ada kekurangan, falakum walahum. Jadi kalau dia benar, Anda dapat pahala, imam dapat pahala. Tapi kalau imam salah, Anda dapat pahala, imam yang nanggung dosanya. Jadi kalau sudah terlanjur sholat di masjid tersebut, selesaikan sampai terakhir. Tapi kalau kita sudah tahu, maka pilihlah masjid yang lain yang bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, Anda mau bertanya apakah sama derajat pahalanya antara membaca Al-Quran dengan menghafal Al-Quran yang dibaca berulang-ulang sedangkan konteks hadisnya membaca bukan menghafal. Syukran Ustaz. Hadis yang mana ya? Ini hadis yang mana? Yang bertanya ini siapa? Gak ada. Udah pulang kayaknya dia nanya. Maksud hadis yang mana nih? Banyak hadis tentang masalah ini. Yang ditanya hadis yang mana? Allah Ta'ala alam, saya menjawab secara global atau secara umum. Hadis-hadis tentang baca Al-Quran betul, qara'a, membaca. Dan membaca itu bisa dengan teks atau tanpa teks, alias menghafal. Jadi bisa dengan teks atau tanpa teks, dengan hafalan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis tentang sholat. Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya ingin bertanya, saat kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, pakai teks atau tanpa teks? Tanpa teks, hafalan. Dan Nabi mengatakan qara'a, membaca. Allah Ta'ala bisa. Ustadz, Ana mau tanya, kita belum haji, bolehkah kita umrah? Boleh, insya Allah. Dalilnya apa? Simpel saja, Nabi umroh dulu atau haji dulu? Umroh dulu. Nabi kita itu umroh dulu baru haji. Jadi berangkat. Kalau kita punya dana, khususnya umroh Ramadan, berangkat walaupun kita belum haji. Apalagi sekarang haji susah. Haji reguler saja 2023 kita baru dapat, atau 2025 mungkin sekarang. Jadi berangkat dulu ya. Kenapa Pak? Oh, mau tanya. Saya selesaikan jawaban saya dulu, mohon maaf. Terima kasih. Jadi sekali lagi, haji tidak mudah. Maka orang yang punya uang belum tentu bisa haji pada tahun ini. Belum tentu bisa haji pada tahun depan. Oleh karena itu umroh, dan saya sarankan minta haji kita dipercepat ketika kita sa'i, ketika kita ada di Safa, ketika kita ada di Marwah, ketika kita beriltizam pada saat kita menatap Ka'bah, minta kemudahan agar bisa menunaikan ibadah haji. Allah Ta'ala, ya silakan. Kenapa? Saya nggak dengar, bisa agak lebih keras? Enggak, saya nggak dengar suara Bapak, bisa lebih keras lagi nggak? Waalaikumsalam. Kedengeran apa? Antum bisa dengar nggak? Saya nggak bisa. Suaranya aja. Negara Filipina kenapa? Minoritas. Ya, terima kasih. Ini wacana atau real? Sudah bisa dibuka? Lewat mana berarti? Artinya lewat travel atau kerjasama negara sih? Travel kan ya? Kalau boleh tahu, budgetnya, estimasinya berapa? 40 hari. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Beliau mengatakan ada solusi haji dari Filipina, karena Filipina minoritas, otomatis kuota lebih mudah di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat Al-Hajj ayat 27 tadi, wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, Allah mengatakan wa 'alal ladzi'a walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah pergi haji jika dia mampu. Intinya, kalau tidak ada unsur kezaliman, kalau tidak ada unsur pelanggaran, maka tidak ada masalah kalau kita melalui sebuah negara. Tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kan, pertama budget seperti ONH Plus. tidak setiap orang mampu. Dan yang kedua, link atau jaringan seperti itu pun nggak setiap orang tahu. Intinya kalau kita punya kesempatan ke arah sana, maka silakan berangkat selama tidak menzalimi dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini bedanya apa sih? Yang merah sama yang biru? Hah? Yang dari akhwat mana? Yang ini. Oh, yang ini. Apakah ada doa berbuka puasa yang sahih? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Kita tahu bahwa sebagian atau banyak umat Islam membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini dikritik oleh para ulama. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tapi hadisnya mursal atau dalam bahasa yang lebih sederhana hadisnya lemah atau dhaif. Oleh karena itu lebih baik kita membaca hadis yang lain, sama-sama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu dhahaba dhama'u wa talatil urub wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan kerongkongan telah basah dan insya Allah telah ditetapkan pahala. Ini lebih aman karena hadis yang sebelumnya menjadi pro dan kontra, dan itu pun sampai redaksi wa ala rizqika aftartu titik sampai di situ. Itu riwayat Imam Abu Daud dan itu pun dilemahkan oleh sebagian para ulama. Sekali lagi, maka sebaiknya kita membaca dhahaba dhama'u wa talatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, dan dibaca setelah berbuka, bukan sebelum berbuka, karena sesuai dengan teks kan dhahaba dhama', telah hilang dahaga. Kalau belum minum, kapan hilangnya? Wa talatil uruq, dan tenggorokan telah basah. Kalau belum minum, kapan basahnya? Jadi sekali lagi dibaca setelah. Adapun sebelum, kita baca bismillah saja. Allahu ta'ala bismillah. Apabila ada seseorang sebelum hijrah, banyak utang puasa Ramadan yang belum dibayar, sudah lewat bertahun-tahun, sekarang sudah hijrah, apakah harus diqadha tapi sudah lupa jumlah utangnya berapa? Ya, terima kasih jazakallahu khair. Kasusnya bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, jika kita tidak berpuasa dengan sengaja dan tanpa alasan syar'i. Kalau kasusnya seperti ini, tidak ada qadha, tidak ada bayar utang. Kenapa demikian? Karena ilmu kaidah usul fikih menyatakan al-qadha' yahtaju ila amrin jadid. Mengqadha atau bayar hutang ibadah itu butuh dalil, butuh perintah. Kalau tidak ada perintah, kita tidak boleh bayar hutang. Nabi Aisyah mengatakan, "Kunna nu'mar biqadha'i shiyam wa lam nu'mar biqadha'i shalah." Kami dulu diperintah oleh Nabi membayar hutang puasa, namun kami tidak pernah diperintah untuk membayar hutang salat saat kami haid. Berarti kita tanya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, ketika ibu haid harus bayar hutang salat apa tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Kata Aisyah, "Kami tidak pernah diperintahkan oleh Nabi." Dari hadis ini, hadis Muslim ini, para ulama mengatakan membayar hutang ibadah atau mengqadha itu butuh dalil. Kalau ada dalil kita kerjakan, kalau tidak ada dalil kita tidak lakukan. Dan tidak ada dalil dan jika kita tinggalkan dengan sengaja. Kalau gitu enak sekali dong Ustaz, nyesel saya puasa pada waktu muda dulu. Tidak. Justru sebaliknya, tidak ada qadha itu merugikan. Karena qadha salah satu fungsinya seperti ujian hair. Kita memperbaiki, mendapatkan pahala lagi. Ketika qadha tidak ada, maka tidak ada khair bagi kita. Adapun kalau misalnya, ini kan pertanyaan ibu-ibu, kalau misalnya karena dia haid atau dia nifas, lalu dia tidak bayar-bayar, ketahuilah wanita yang haid itu wajib membayar puasanya dan deadline-nya sampai Ramadan berikutnya. Kalau sampai Ramadan berikutnya hutangnya belum lunas, maka dia harus lunasi setelah Ramadan berikutnya tersebut plus penalti. Apa penaltinya? Fidyah. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas. Jadi, jika dia masih punya hutang 5 puasa yang belum dia bayar, sedangkan Ramadan berikutnya sudah masuk, maka pasca Ramadan, mungkin di Syawal atau Dzulqa'dah, dia bayar 5 hari plus dia siapkan 5 makanan untuk 5 fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. dan harus dicoba dihitung. Ingat-ingat, apalagi kalau haid. Haid mungkin lebih mudah, khususnya kalau kita punya siklus yang jelas. Tinggal kita hitung siklus kita seperti apa. Kalau kita tidak bisa mendapatkan angka tepatnya, estimasi yang paling mendekati kebenaran. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kita di luar kemampuan kita. Jadi semampu kita menghitung saja. Pak Ustadz, apabila suami dan istri sama-sama bekerja sehingga waktu di rumah selama Ramadan sangat hanya sedikit, aktivitas apa yang bisa dilakukan dengan dihitung sebagai ibadah agar tetap dapat meraih berkah bersama di Ramadan? Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Yang pertama tentu saja kalau bisa ambil cuti, ambil cuti. Ini bukan ekstrim, ini penerapan para ulama kita. Bahkan ulama kita lebih ekstrim lagi, 2 bulan cutinya. Jadi kalau kita punya jatah cuti, inilah kesempatan kita ambil jatah cuti. Jadi kalau kita cari jatah cuti di liburan anak sekolah, kalau para ulama Ramadan itu momen cuti. Kalau kita momentum cutinya liburan akhir tahun, kalau ulama Ramadan bermain dengan cuti. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa ambil cuti untuk liburan, atau kalau kita bisa ambil cuti untuk ke Singapura, kita bisa ambil cuti untuk ke Sydney, kita bisa ambil cuti untuk ke Amsterdam, kenapa kita tidak bisa ambil cuti untuk membaca Al-Quran, untuk beriktikaf, untuk berzikir kepada Allah, untuk kejar target? Inilah saat kita membuktikan pengorbanan kita. Jadi apabila kita bisa ambil cuti, ambil cuti. Yang kedua, kalau kita tidak bisa ambil cuti, maka manfaatkan tenaga sebaik-baiknya. Itu tadi, kalau bisa tidak nyupir sendiri, tidak nyupir sendiri. Pergi dengan kendaraan senyaman mungkin dan pulang dengan kendaraan senyaman mungkin. Walaupun mungkin budget lebih terkuras. Untuk apa? Untuk baca Quran. Untuk apa? Agar kita gak terlalu capek. Agar kita tidak terlalu capek dan bisa maksimal di rumah untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, manfaatkan setiap sisa waktu atau waktu luang dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan membaca Al-Quranul Karim. Sambil bekerja, kita memperbanyak kalimat tahlil, kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, maksimalkan waktu-waktu luang tersebut. Yang berikutnya, tips yang berikutnya, ini juga yang perlu kita camkan, beri makan orang berbuka. Karena manfaat para sha'iman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Ini pun bisa dijadikan alternatif. Nah, ada salah satu paradigma yang kurang luas dalam masalah ini. Sebagian kita kalau berbicara tentang memberikan makan berbuka, yang terbesit di benak kita apa? Bersama anak yatim, bersama fakir miskin, ke panti asuhan, atau ke pondok, ke masjid-masjid untuk orang-orang yang tidak sempat berbuka di rumah, kan begitu ya? Atau bagi-bagi di pinggir jalan. Itu bagus dan silakan dilanjutkan, tapi ada segmen yang sering dilupakan oleh masyarakat, yaitu orang-orang soleh yang puasanya benar-benar berkualitas, yang puasanya habis-habisan. Kalau kita tahu orang seperti itu, seperti rekan kerja kita, mungkin kita punya rekan kerja yang benar-benar ketika puasa libur. Karena saya tahu ada orang di saat ini, di zaman ini, pada hari ini, dan dia bukan owner, dia pegawai, dia punya jabatan, dia ambil cuti setiap Ramadan 30 hari. Dia ambil cuti setiap Ramadan 30 hari. Nah, kalau kita tahu orang seperti itu, suplai dia. Pokoknya selama Ramadan saya kasih makan antum berbuka ya. Jadi kalau kita gak bisa seperti dia, paling tidak kita ambil pahala puasanya tanpa mengurangi jatah pahala dia. Jadi orang seperti itu banyak sekarang. Di Jakarta gak kehilangan stok yang berani seperti itu. Jadi hadirin sekalian, saya ingin bertanya, 1 tahun kita cuti itu berapa? Hah? 12. Nah, karena dia punya prestasi dan dia cukup senior, dia bisa dapat sampai angka 20. Dan itu kan cukup, karena kan 30 itu mentah, belum dipotong weekend, jadi dapat. Tapi konsekuensinya, selama 1 tahun dia nggak pernah ambil cuti. Jadi sakit-sakit tetap datang ke kantor. Mau demam seperti apa, datang ke kantor. Mungkin kalau dia nggak datang kalau sudah diopname. Kalau ada sakit itu datang kantor. Kalau liburan anak sekolah dia nggak pernah ambil cuti. Dia liburan itu di Jakarta saja. Kenapa? Untuk Ramadan. Karena kalau saya ambil cuti di liburan anak sekolah, kalau saya ambil cuti jika saya flu, ketika saya pusing, ketika saya vertigo, saya nggak bisa ambil cuti di Ramadan. Dan saya tahu, saya kenal orang seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi satu bulan itu sibuk di masjid, dan dia tidak menzalimi orang, dia bisa menghidupi keluarganya, dia bisa beraktivitas, tapi dia berkorban cuti selama satu tahun. Dia tidak ambil, dia bela-belain, hanya untuk bisa dapat maksimal di Ramadan. Jadi sekali lagi coba demikian, dan kalau kita tidak bisa, pegang orang-orang seperti itu, kasih makanan berbuka. Walaupun dia kaya, walaupun dia tidak butuh, karena yang kita incar pahala puasanya, bukan dia butuh atau tidak. Jadi terkadang pola pikir kita, kasih makan berbuka kepada orang yang tidak mampu, itu bagus. Tapi bukan hanya mereka yang kita berikan. Cari orang-orang yang puasanya berkualitas. Cari orang-orang yang puasanya ikhlas. Cari orang-orang yang puasanya penuh dengan zikir. Cari orang-orang yang puasanya penuh dengan tilawatul Quran. Kalau kita ketemu dengan orang tersebut, kita kasih dia berbuka, minta tolong makan makanan saya ketika berbuka. Saya kirim setiap hari. Atau kita transfer ini budget 5 juta untuk buka puasa selama 30 hari. Misalnya demikian. Dan ada orang demikian. Jadi kekurangan kita tercover dengan pahala-pahala mereka. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab. Dan ingat kaidah masalah niat, bahwa apabila aktivitas sehari-hari kita niatkan sebagai sarana beribadah, sarana ketaatan, maka insya Allah dapat pahala. Tapi tetap saja, dalam Ramadan tidak ada yang bisa mengalahkan pahala sholat, pahala puasa, pahala membaca Al-Quran, pahala berzikir. Karena di setiap momen ada amalan yang spesial. Ketika kita mendengar, ketika azan dikumandangkan, maka amalan spesialnya adalah menjawab seruan muadzin, bukan baca Quran. Kan begitu, bukan membaca Al-Quran. Jika di antara azan dan qomat, amalan istimewanya adalah doa. Kata Nabi mengatakan bahwa doa di antara adzanain la turad, tidak ditolak. Jadi bukan kita berzikir, kita berdoa antara azan dan qomat. Nah, begitu juga Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi walaupun pekerjaan kita, kalau kita niatkan untuk mencari nafkah dapat pahala, kalau kita niatkan sebagai sarana infak dan sedekah dapat pahala, tapi tetap tidak bisa mengalahkan pahala membaca Al-Quran dan totalitas di bulan suci ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah bulan Syaban ini sudah tidak boleh untuk puasa sunnah? Syukran. Terus ada pertanyaan, atau saya jawab pertanyaannya. Jawabannya justru 180 derajat berbeda. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Kana ahabba asyuhuri an yasu kana ahabba syuhuri ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban." Sesungguhnya bulan favorit Nabi untuk puasa itu Sya'ban. Jadi justru bulan Sya'ban itu bulan yang paling favorit untuk Nabi agar diisi dengan puasa. Dan dalam hadis Muslim, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Nabi berpuasa bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Jadi mayoritas hari-hari bulan Sya'ban beliau isi dengan puasa kecuali beberapa hari saja. Jadi bulan Sya'ban justru bulan memperbanyak puasa sunnah. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa puasa sunnah di bulan Sya'ban itu pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah di bulan Rajab atau bulan-bulan haram yang lain. Karena ini bulan favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah di bulan Sya'ban ini, terutama di 9 hari terakhir ini, masih boleh berpuasa bagi orang yang dari awal bulan Sya'ban jarang berpuasa sunnah, padahal di bulan sebelumnya lumayan sering melakukan puasa sunnah? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Kalau kita sudah berpuasa dari awal, walaupun mungkin tidak maksimal, maka silakan berpuasa. Tapi kalau kita enggak pernah puasa dari awal, maka Nabi mengatakan idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban sudah masuk di pertengahan kedua, maka orang-orang yang tidak pernah berpuasa jangan berpuasa. Jadi untuk orang-orang yang gak pernah puasa, sunnah jangan puasa. Tapi kalau sudah mulai, dia sudah puasa walaupun tidak sering, maka tetap silakan berpuasa. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa penjelasan dari firman Allah dalam hadis qudsi, semua ibadah akan kembali kepada orang tersebut kecuali puasa, karena puasa untuk Allah, puasa urusan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang langsung mengganjarnya. Ada beberapa makna dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif. Di antaranya bahwa pahala puasa itu tanpa batas, tidak ada batasnya, dan hanya Allah yang mengganjarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ingin menjelaskan bahwa puasa adalah amalan rahasia dan amalan yang sangat menunjang kepada keikhlasan. Karena pada saat kita berpuasa, kita dituntut amanat, kita tidak bisa dilihat orang. Kita tidak bisa membedakan antara orang yang puasa dan orang yang tidak puasa. Bisa jadi orang yang segar bugar dan energik dalam beraktivitas, dia sedang berpuasa. Dan bisa jadi orang yang kelihatannya lemes, kayak orang cacingan, dia tidak berpuasa. Jadi tidak bisa dideteksi. Beda ketika orang sedang sholat, kita akan lihat, oh dia sedang ruku, dia sedang sujud, dan seterusnya. Maka hadirin sekalian, ibadah ini benar-benar menunjang keikhlasan. Dan keikhlasan adalah pada saat kita persembahkan hanya kepada Allah. Maka Allah merespon dengan mengatakan, puasa itu untukku dan aku yang langsung akan mengganjarnya. Ustaz, saya mau tanya, batas untuk puasa sunnah Syaban itu sampai kapan? Apakah H-1 sebelum puasa Ramadan masih boleh? Ya, terima kasih. Kalau memang kita biasa, sudah biasa puasa dari awal Syaban, silahkan sampai H-1. Bahkan dalam hadis, hatta wa tsumma yasilahu ila Ramadan. Nabi melanjutkan sampai Ramadan. Jadi terus sampai Ramadan. Tidak ada jeda. Karena beliau bolongkan di awal misalnya. Jadi di akhir-akhir terus. Jadi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1 Ramadan, 2, 3, 4, 5. Nabi pernah melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Apakah di bulan Ramadan kita sudah sholat tarawih, apakah boleh sholat tahajud lagi? Syukran. Jawabannya boleh, karena sholat tarawih atau tahajud tidak terbatas rakaat, tapi jangan dilaksanakan witir. Jika kita sudah sholat witir, karena Nabi mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi cukup dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam jika kita sudah witir di awal malam. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya berkumur dan mengusap telinga saat ketika berpuasa, karena setahu saya itu makruh, dan apa sebaiknya tidak dilakukan? Syukran. Karena dikhawatirkan airnya masuk ke tenggorokan dan telinga. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada itu istinsyak dan berkumur-kumur. Adapun mengusap telinga enggak ada masalah sama sekali. Dan beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung pada saat wudu dan berkumur, itu tidak makruh. Yang makruh adalah maksimal saat beristinsyak dan kumur-kumur. Jadi kalau hanya sebatas kumur-kumur dan istinsyak, itu enggak makruh. Yang makruh itu kalau kita hirup dengan kuat atau kita kumur-kumur dengan kuat, itu yang dinamakan makruh. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu kuat. Wallahu ta'ala bishawab. Ustaz, bagaimana cara memaksimalkan ibadah Ramadan bersama anak umur 2 tahun yang sedang aktif-aktifnya? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Yang harus kita lakukan adalah fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Yang dituntut oleh Allah dari kita bukan kesempurnaan, tapi semangat juang dan maksimal ketika kita berusaha. Maka apabila kita sudah berusaha, maka insya Allah Ramadan tahun ini benar-benar bersemi untuk kita. Apakah boleh dalam salat qiyamulail menggunakan Al-Quran digital? Jawabannya boleh, diperbolehkan walau dalam misal. Karena hadis Bukhari, Aisyah meminta budaknya untuk membaca dengan mushaf. Bagaimana kalau kita mendengarkan melalui CD di mobil, apakah termasuk membaca Al-Quran? Enggak, bukan membaca Al-Quran, itu mendengarkan Al-Quran. Namanya juga mendengarkan, bukan membaca. Yang kedua, dapat pahala enggak? Dapat pahala insya Allah. Tapi beda antara membaca dan mendengar. Berapa jumlah rakaat salat tarawih dan salam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Masalah ini panjang, tapi intinya adalah tidak ada batasan. Jadi begini, kesimpulannya, ulama sepakat boleh kurang dari 11 rakaat. Sepakat, tidak ada khilaf. Poin yang kedua, ulama sepakat 11 rakaat. Yang ketiga, ulama sepakat yang terbaik adalah mengikuti contoh Nabi SAW, baik secara jumlah rakaat maupun secara kualitas. Jadi kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, jangan yang ditiru hanya jumlah rakaatnya aja 11. Karena hadisnya satu paket. Kata Aisyah, jangan Anda tanya betapa khusyuknya dan panjangnya. Jadi yang terbaik adalah 11 rakaat dan panjang-panjangnya kayak Nabi, 1 rakaat 6 juz misalnya. Itu yang terbaik dengan kesepakatan para ulama. Nah, poin yang terakhir, baru terjadi khilaf, boleh tidak lebih dari 11. Jadi inti permasalahan salat tarawih bukan 11 versus 23. Bukan, salah kaprah dalam masalah ini. Masalahnya boleh tidak lebih dari 11. Ya mau 13, mau 15, mau 17, mau 19, mau 21, mau 23, mau 25, mau 27, mau 31, terserah bebas. Makanya sebagian para ulama ada yang 47 salat tarawihnya. Ada yang 39 dan seterusnya. Jadi bolehkah lebih dari 11? Dan walau ta'ala alam, boleh. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, salatul layli makna-makna, salat tarawih dan salat layl itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan jika kalian khawatir masuk subuh, tutup dengan 1 witir. Jadi batasan tarawih atau qiyamul layl bukan jumlah rakaat, tapi waktu subuh. Kata Nabi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau khawatir masuk waktu subuh, tutup dengan witir. Terus bagaimana dengan hadis Aisyah? Nabi tidak pernah lebih dari 11. Yang saya ingin katakan, statement Nabi tidak pernah lebih dari 11 itu statement penerjemah, bukan statement hadisnya. Karena kalau hadis itu dibaca dengan kacamata usul fikih, terjemahannya bukan tidak pernah lebih dari 11, tapi terjemahan menurut teori ilmu usul fikih, secara umum Nabi tidak lebih dari 11. Itu terjemahan secara ilmu usul fikih. Kalau kita mau komitmen dengan ilmu usul fikih dalam membaca dalil, itu terjemahannya. Jadi ini kesalahan penerjemah. Karena di situ ada kana dan fi'il mudhari. Terlalu panjang saya jelaskan, tapi intinya redaksi seperti itu terjemahannya bukan tidak pernah lebih dari 11, tapi yang lebih tepat secara umum tidak lebih dari 11. Secara umum terkadang bisa lebih dari 11 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ta'ala alam, saya rasa cukup sampai di sini ya. Ya sudah jam 9.15. Antum butuh istirahat. Antum sudah capek kelihatannya. Jadi kalau yang dengar saja capek, apalagi yang berbicara begitu kan ya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih, jazakallahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.